ada kehormatan wanita spesial buat Pak Karom Rongsok Jaya. Iya, ada penuh bersama Elsinta dikasih ada kehormatan wanita. Satu lagu ada kehormatan wanita memenuhi permintaan dari Karom Rongsok Jaya.